بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan syarah kitab Tauhid merujuk kepada Fathul Majid, memasuki bab yang ke-35. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu ma jaa fi riya, bab yang berkaitan dengan riya. Wa qaulullahi taala, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Maksud dari bab ini adalah peringatan atau ancaman terhadap perbuatan riya. Riya ini diambil dari kata-kata ru'yah, artinya melihat. Maksudnya memperlihatkan ibadah atau menampakkan ibadah supaya diperhatikan kemudian dipuji oleh orang lain. Ada perbedaan antara riya dengan sum'ah dari sisi caranya. Kalau riya itu adalah dengan memperlihatkan, kalau sum'ah dengan memperdengarkan. Seperti tilawatul Quran, membaca Quran di merdu-merdukan, dibagus-baguskan suaranya, tujuannya supaya dipuji orang, atau memberikan nasihat dengan cara yang menyentuh supaya orang berdecak kagum dengan nasihatnya, termasuk juga menceritakan amalnya. Ya, menceritakan amalnya secara lisan ini termasuk bentuk sum'ah. Qala al-musannif rahimahullah wa qawlullahi ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum al-ayah. Maksudnya ayat ini adalah bahwasanya aku, kata Rasulullah SAW, tidak memiliki sedikit pun daripada sifat-sifat rububiyah maupun ilahiyah. Ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kalian. Kalau kalian berkeyakinan diriku ini memiliki suatu keistimewaan daripada rububiyah maupun uluhiyah, maka itu adalah keyakinan yang batil, karena itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada siapapun yang menyaingi Allah dalam hal itu atau menyekutui Allah dalam hal rububiyah maupun uluhiyahnya. Yuha ilayya, bedanya aku dengan kalian adalah aku diberi wahyu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maksudnya yarju di sini bermakna yakhaf. Jadi ar-raja itu termasuk minal asma'il abdad, termasuk isim yang memiliki dua makna yang bertentangan sekaligus, seperti as-as, seperti al-qur', ya, salah satu quru'. Jadi yarju bermakna yakhaf, ya. As'as bimakna aqbala wa adbar. Al-quru bimakna al-haid wa bimakna al-tuhur. Ini termasuk asma'ul abdad. Dan di sini yarju bimakna yakhaf, barang siapa mengkhawatirkan, takut kepada saat dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, saat dia berjumpa dengan Allah, faly'amal 'amalan salihah, maka hendaklah dia mengamalkan, melakukan amal saleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan tidak sekali-kali melakukan perbuatan syirik. Ahada ini nakirah fi siyaqin nahi, isim nakirah dalam konteks larangan. Jangan persekutukan Allah dengan siapapun, berarti ini umum, baik yang dipersekutukan itu nabi, malaikat, orang soleh atau siapapun. Qala Syekhul Islam bin rahimahullah, amma liqa' faqad fassarahu ta'ifatun minas salafi wal khalaf bima yatadhamman al-muayanah. Sejumlah ulama salaf dan khalaf menafsirkan liqa, perjumpaan di sini maksudnya bertatap muka. Termasuk salah satu dalil bahwasanya Allah itu akan berjumpa dengan hambanya, hambanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menunjukkan salah satu dari ajaran inti yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keimanan terhadap hari kiamat, kehidupan setelah kematian. Yang itu sangat diingkari oleh orang-orang musyrik di masa beliau. Satu dari dua hal yang sangat diingkari adalah al-iman bi al-ba'ats, mengimani adanya kehidupan setelah kematian. Fa fil ayati dalil ala anna aslad din alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam wal mursalina qablahu huwa ifradullah ta'ala bi anwa'il ibadah. Di samping itu, bagian akhir ayat ini adalah menunjukkan inti ajaran Islam yang berikutnya, yaitu al-tauhid. Faman yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik. La yusyrik di sini adalah penekanan terhadap poin yang kedua. Jadi ayat ini meliputi dua poin terpenting dari ajaran Islam sekaligus, yaitu al-iman bi liqa'illah, adanya hari perjumpaan dengan Allah, di samping mengimani pentingnya menjauhi perbuatan syirik alias tauhid. Syekh Abdul Rahman bin Hasan menjelaskan dalam syarahnya, wal mukhalif li hadzal asl min hadhihi al ummati aqsam. Mereka yang menentang poin-poin ini ada beberapa golongan. Imma taghut yunazi'u Allah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa yad'u an-nasa ila ibadatihi. Jenis pertama adalah mereka yang melampaui batas karena mengajak manusia untuk memperlakukan dirinya sebagai rabb atau sebagai ilah, dan mengajak orang-orang untuk mempertuhankan dirinya dengan dianggap sebagai rabb atau sebagai ilah. Au tawghutun yad'u an-nasa ila ibadatil awthan, atau dia tidak mengajak orang lain untuk mempertuhankan dirinya, tapi mempertuhankan selain Allah yang lain, berhala. Atau au musyrikun yad'u ghairallah wa yataqarrabu ilaihi bi anwa'il ibadati au ba'dihha. Yang ketiga adalah orang musyrik yang meminta kepada selain Allah dan bertaqarrub kepada selain Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Jadi yang menyelisihi dua kaidah utama, yakni al-iman bi uluhiyatillah, itu adalah yang pertama orang yang mengajak orang lain untuk mempertuhankan dirinya atau mempertuhankan selain Allah, atau dianya sendiri mempertuhankan selain Allah dengan bertakarub kepada selain Allah. Au syakun fit tauhid. Yang keempat ini orang yang meragukan apakah benar ya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, apakah benar hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasai. Jadi meragukan rububiyah maupun uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ahwa haqqun am yajuzu an yaj'ala lillahi syarikun fi ibadati au jahilun ya'taqid anna syirka dinun yuqarribu ila Allah taala. Yang kelima, orang jahil yang meyakini bahwasanya syirik itu merupakan cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan agama yang benar. Wa hadha huwal ghalib ala aktsaril awam. Yang kelima ini adalah yang mendominasi orang-orang awam. Jadi mereka ini menyelisihi tauhid karena kejahilan mereka. Karena menganggap ajaran syirik inilah yang benar. Inilah agama yang bisa mendekatkan kita, bisa menyelamatkan kita. Lijahlihim wa taqlidihim man qablahum lamma ishtaddat ghurbatud din wa nusiyal ilm bidinil mursalin. Lagi-lagi itu karena kejahilan mereka, kebodohan mereka dan sikap mereka yang sekedar ngikut-ngikut, ikut-ikutan kepada yang para pendahulu mereka. Di samping juga karena ilmu warisan para nabi ini makin langka sehingga dilupakan. Yang tersisa kalau ilmu ini sudah tidak menonjol, maka yang menonjol adalah al-jahil, kejahilan dan sikap fanatik kepada leluhur mereka. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah, berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai menyebutkan dalil-dalil dari hadis, yaitu hadis riwayat Abu Hurairah secara marfu' bahwa Nabi SAW bersabda, qala Allahu ta'ala, berarti ini hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'an asy-syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah, rawahu Muslim. Qauluhu man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, maksudnya siapa yang melakukan suatu amalan dengan tujuan selain Allah, yang dituju melalui amalnya ini bukan ridhonya Allah tapi yang lain, taraktuhu wa syirkah, akan aku tinggalkan dia bersama yang dia persekutukan itu. Dalam riwayat Ibnu Majah sebutkan, fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyrak, aku berlepas diri dari amalannya dia dan amalan itu adalah bagi yang dia persekutukan denganku. Qala at-Thibi, at-Thibi salah seorang ulama mengatakan, ad-dhamirul mansub fi qawlihi taraktuhu yajuzu ay yarji'a ila al-amal. Jadi aku tinggalkan dia, dia ini bisa amalnya, bisa ditafsirkan sebagai dia ini adalah amalnya, aku tinggalkan amalnya itu buat sekutuku yang dia persekutukan denganku. Jadi bukan orang yang ditinggalkan tapi amalnya ditinggal. Allah tidak akan menerima amalnya itu. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa'alam annal amal li ghairillahi aqsam. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa beramal untuk selain Allah itu macam-macam bentuknya. Ada kalanya dia 100% untuk riya, riya mahd, murni untuk riya. Ini sifatnya orang-orang munafik. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Tujuan mereka salat itu semata-mata untuk riya saja. Kalaupun ingat sedikit sekali ingatnya kepada Allah. Wa hadha ar-riya al-mahdh la yakadu yasdur min mu'minin fi fardhi sholati wasiyam. Perbuatan yang tujuannya 100% untuk riya ini hampir-hampir tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia sholat atau shaum. Karena sholat dan shaum ini ibadah mahdhah. Ya, ibadah mahdhah. Waqad yasdur fi shadaqatil wajibah awil hajj wa ghairihima minal a'malidh dhahirah awil lati yata'adda naf'uha. Tapi mukmin ini terkadang terjerumus dalam riya saat dia mengamalkan amalan-amalan yang kasat mata yang memang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Kalau ibadah sholat dan shaum itu kan manfaatnya buat dia sendiri. Kalau sesuatu yang untuk dia sendiri aja dia masih riya, ini sudah keterlaluan. Biasanya riya itu untuk sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, sedekah, ya apa di sini sedekah wajib, maksudnya zakat, haji. Nah, haji itu punya prestis, ya ada prestisnya di situ. Tidak semua orang diberi kesempatan sampai hari ini untuk melaksanakan ibadah haji, umroh juga Makanya Allah SWT mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Di ayat yang lain walillahi 'alan nas hajjul bait. Bukan berarti ibadah yang lain tidak harus, tidak wajib kita tunjukkan untuk Allah. Yang lain juga wajib, tapi ada penekanan terkait haji dan umroh karena memang banyak sekali orang yang terjerumus ke dalam perbuatan dalam riya saat menunaikan ibadah haji dan umroh. Iya enggak? Hah? Tujuh kan? Iya. Apalagi sekarang dengan gadget, dengan sosmed, riyanya enggak tanggung-tanggung. Ya, tiap anu update status. Selfie, rampung tawaf selfie. Nanti habis itu doa, selfie lagi. Padahal mungkin pura-pura doanya. Ya. Bahkan ada yang mau ngelempar jumroh itu selfie. Yang satu gini, satunya selfie. Nah. Jadi kalau amalan-amalannya sifatnya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain, itu lebih rentan tersusupi dengan riya. Dan ikhlas itu berat dalam hal-hal seperti itu. Nolong orang, jadi relawan. Walhasil yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, dermawan, jihad fisabilillah, ta'limul ilm, itu manfaatnya besar. Jadi godaannya juga besar ya. Jangan dikira ringan, tidak. Jadi mujahid itu amalan mulia, tapi juga godaannya luar biasa. Jadi alim itu juga kedudukan mulia, tapi godaannya luar biasa. Kalau tergelincir, ngeri ya. Wahadhal amal la yashukku muslimun annahu habid. Amalan-amalan yang tersusupi riya, baik 100% maupun sebagiannya, itu jelas dia dihapuskan pahalanya, batal pahalanya. Wa anna sahibahu yastahiqul maqta minallahi wal 'uqubah. Pelakunya pantas untuk dimurkai dan dihukum oleh Allah. Wa taratan yakunul 'amalu lillah wa yusyarikuhu ar-riya. Ada kalanya amalan itu dari sebetulnya awalnya lillahi ta'ala, tapi kesusupan riya juga. Fa in syarakahu min aslihi. Kesusupannya ada dua macam. Ada niat dari awal lillah wali ghairillah. Ini min aslihi. Dari awalnya memang lillah tapi juga li ghairillah. Fan nusus as-sahihah tadullu ala butlani. Maka berdasarkan dalil-dalil yang sahih, amalan ini hukumnya juga batal. Wa dzakara ahadits tadullu ala dzalik min hadzal hadits. Ibnu Rajab kemudian menyebutkan beberapa hadis yang menjadi dalilnya, di antaranya hadisnya Abu Hurairah ini. Ana aghna syuraka ya nasyik man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi tarukuhu wa syirka. Demikian juga hadisnya Syaddad ibni Aus marfu'an man shalla yura'i faqad asyrak wa man shama yura'i faqad asyrak wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Siapa yang salat supaya dilihat berarti dia telah berbuat syirik. Siapa yang saum untuk dilihat berarti dia juga berbuat syirik. Siapa yang sedekah untuk dilihat berarti telah berbuat syirik. Wa inna Allah azza wa jalla yaqul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana khairu qasimin liman asyraka bi. Aku adalah sebaik-baik pembagi buat orang yang mempersekutukanku. Maksudnya kalau aku dipersekutukan dengan yang lain, tak kasihkan semua, enggak tanggung-tanggung buat yang lain. Ya. Sudah biar yang lain aja yang mengambil semuanya, aku tidak ingin sedikit pun. Ana khairu qasimin liman asyraka bi, faman asyraka bi syai'an fa inna jiddata 'amalihi wa qalilahu wa katsirahu li syarikihi alladhi asyraka bihi. Segala jerih payahnya, banyak sedikitnya amalan dia, semuanya buat yang lainnya itu. Ana anhu ghaniyun, sedangkan aku tidak membutuhkan sama sekali amal tersebut. Hadza rawahu Ahmad dan banyak lagi hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Tsumma qala Ibnu Rajab kemudian mengatakan fa in khalata niyatal jihad mathalan niyatu ghairi riya mithlu akhdhi ujratin lil khidmah aw akhdhi shay'in minal ghanimah aw at-tijarah naqasa bidzalika ajru jihadihim wa lam yabtul bil kulliyah. Tapi ketika niat yang lillahi ta'ala tadi tersusupi sesuatu yang tidak bersifat riya. Jadi niat ganda itu ada kalanya pertama lillahi ta'ala, yang kedua supaya dilihat orang. Ini riya. Tapi kalau niat jihadnya ini bukan supaya dilihat, saya ingin dapat pahala dari Allah, tapi saya juga ingin mendapatkan ghanimah. Mendapatkan ghanimah ini kan bukan riya. Bukan riya, ya. Atau ingin sekaligus bisnis. Kok ada orang jihad niatnya bisnis? Bisa saja. Dia misalnya menjual sesuatu yang dibutuhkan oleh mujahidin selama di medan perang, bawa peralatan apa namanya P3K atau ransum atau apa, haji. Lebih jelas lagi ketika haji. Haji itu niatnya dia adalah ibadah, menunaikan haji, tapi dia juga ingin memanfaatkan musim haji ini yang banyak dengan apa namanya manusia, jadi pangsa pasarnya juga lagi rame, dia manfaatkan juga, saya ingin berbisnis. Bukan riya loh ya, tapi niat-niat selain riya. Apa kata Ibnu Rajab di sini? Naqasa bidzalika ajru jihadihim. Terkait dengan jihad, pahala jihadnya berkurang. Terkait dengan haji, pahala hajinya berkurang. Walam yabtul bil kulliyah, tapi tidak batal secara keseluruhan. Qala Ibnu Rajab wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah at-tajir wal musta'jir wal mukari ajruhum ala qadri ma yukhlis min niyyatihim fi ghazawatihim wa la yakunun mithla man jahada bi nafsihi wa malihi la yakhlitu bihi ghairah. Kata Imam Ahmad, pedagang, orang yang menyewa atau yang menyewakan, mereka semua dapat ajr, dapat pahala. Ya, selama jihad mereka dapat pahala sesuai dengan kadar keikhlasan mereka. Tapi tetap pahalanya tidak sesempurna orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya tanpa ada maksud duniawi sedikit pun. Tetap yang benar-benar murni ini pahalanya lebih besar. Wa qala aidan fi man ya'khudhu ju'lan 'ala al-jihad idza lam yakhruj li ajli ad-dirahim fala ba's. Termasuk orang yang berjihad dengan bayaran, dengan upah. Masih bisa mendapatkan pahala dan tidak batal jihadnya secara total dengan syarat dia semata-mata bukan berangkat karena dibayar. Bukan. Artinya kalau gak ada yang membayar dia gak berangkat. Nah ini berarti berangkatnya karena dibayar. Kalau berangkatnya semata-mata karena dibayar gak ada pahala sama sekali. Tapi kalau ini juga tetap berangkat ya, walaupun bayaran sedikit tetap berangkat, tapi dia mengharapkan, atau dia ya mengharapkan adanya bayaran tersebut. Fahada fala ba'sa ka'annahu kharaja lidinihi fa'in u'tiya syai'an akhadha. Seperti orang yang berangkat jihad dalam rangka mempertahankan dinnya, tapi seandainya ada yang memberinya sesuatu tetap diterima sama dia. Ini bukan semata-mata karena itu dia berangkat. Wa ruwiya an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu qala idza ajma'a ahadukum 'ala al-ghazwi fa'awadahu Allahu rizqan fala ba'sa bidzalik. Ibnu Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, kalau kalian sudah bertekad untuk berangkat jihad lillahi ta'ala, kemudian Allah mengganti jihadnya ini, maksudnya diberi sama Allah rezeki, maka la ba'sa, tidak ada masalah. Wa amma inna ahadakum in u'tiya darahim ghaza wa in lam yu'ta darahim lam yaghzu fala khaira fi dhalik. Tapi kalau sikapnya dikasih duit berangkat, enggak dikasih enggak berangkat, enggak ada baiknya sama sekali ini orang. Ya. Wa ruwiya an Mujahidin rahimahullah annahu qala fi hajjil jammal wa hajjil ajir wa hajjit tajir. Jammal ini adalah orang yang menyewakan untanya untuk kendaraan. Otomatis karena ini unta-untanya dia, ya dia ikut nuntun sekalian haji. Karena dia menyewakan unta ini, gitu loh. Kalau dilepas ya ini tidak balik untanya. Haji apalagi di sini al-ajir, orang upahan. Maksudnya apa? Badali haji. Tahu badali haji? Ya, hajikan saya ya. Ini tak kasih upah. Berangkat sana. Misalnya yang memberikan upah ini orang sudah uzur secara fisik. Harta punya tapi fisiknya tidak sanggup untuk haji. Dia bayar seseorang untuk menghajikan dirinya. Ini hajjul ajir, orang upahan. Wa hajjit tajir, orang yang memang mau bisnis di sana. Ya, sekalian haji dia juga mau jualan. Bagaimana komentar Imam Mujahid terhadap mereka? Huwa tamun la yanqusu min ujurihim syai'un. Hajinya sempurna, tidak berkurang sedikit pun pahala mereka. Maksudnya li anna qasdahumul asli kana huwal hajj dunat takassub. Karena tujuan asal mereka adalah menunaikan haji, bukan cari penghasilan dari itu. Maksudnya ketika niat mereka seperti itu, hajinya sempurna. Walaupun dapat keuntungan. Ya. Jadi beda antara orang yang dari awal dia sudah meniatkan untuk cari untung, ini berkurang. Ya, berkurang. Dengan orang yang dari awal dia gak niat untuk cari untung, tapi dikasih dan dia terima, itu tidak akan mengurangi pahalanya dia. Itu yang dimaksud oleh Imam Mujahid. Jelas ya. Qala wa amma in kana aslul amal lillah. Ini bentuk amal, beramal untuk selain Allah yang lainnya lagi. Kalau dari asal muasalnya dia itu beramal untuk Allah, thumma tara'a alaihi niyatur riya. Di tengah-tengah mulai tersusupi riya. Fa in kana khatiran thumma dafa'ahu fala yadhurruhu bighairi khilaf. Kalau itu hanya sekitar sesuatu yang terlintas di benak, kemudian dia lawan, dia tolak, ya, bisikan untuk riya itu, maka tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa hal ini tidak akan membahayakan dia. Ulama sepakat itu tidak akan membahayakan. Wa inistar salama'ahu fahuwa yuhbitu amalahu amla wa yujaza ala asli niyatih. Tapi kalau dia perturutkan, walaupun datangnya di tengah-tengah, tapi dia perturutkan, tidak ditolak, maka apakah ini akan membatalkan amalnya ataukah tidak? Masihkah orang ini mendapatkan pahala dari niat asalnya tadi, niat pertamanya tadi? Fi dzalika ikhtilafun bainal ulama. Ini diperselisihkan oleh para ulama minas salaf. Waqad hakahu Imam Ahmad wa Ibnu Jarir wa rajjaha anna amalahu la yabtul bidzalik. Menurut Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari, mereka berdua merajihkan bahwa amalnya tidak batal 100% hanya karena itu. Wa annahu yujaza bi niyyatihi al-ula wa huwa marwiyun 'anil hasani wa ghairihi. Dia tetap mendapatkan pahala berdasarkan niatnya yang pertama. Tapi ingat ada khilaf loh ya. Ada khilaf. Jadi bukan sesuatu yang disepakati, tetap ada resiko di sini. Fa amma idza 'amila al-'amala lillahi khalisan thumma alqa Allahu lahu as-sana' al-hasan fi qulubil mu'minina bidzalik fa fariha bi fadlillahi wa rahmatihi wastabshara bidzalik lam yadhurruhu bidzalik. Ada kalanya orang ini beramal lillahi ta'ala, kemudian Allah mencampakkan perasaan Allah menjadikan orang-orang ini menyanjung si fulan, senang kepada si fulan, banyak memujinya, kemudian dia merasa senang setelah itu, dari awal dia lillahi ta'ala, kemudian kebetulan ada yang muji amalnya dia dan dia merasakan kelonggaran dalam hatinya, menganggap ini sebagai bisyarah minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga tidak akan membahayakan amalnya dia. Baik, kita azan dulu. Jadi kembali kepada jenis yang keempat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab adalah orang yang beramal niatnya lillahi ta'ala, kemudian selesai dia beramal Allah memberikan akibat baik bagi amalnya berupa pujian orang, ya, sanjungan orang terhadap amalnya si fulan ini, dan setelah mendapatkan sanjungan dia merasa senang dan menganggap itu sebagai bisyarah, kabar gembira. Bahaya enggak ini? Tidak berbahaya. Dalilnya adalah hadis Abu Dzar ketika Nabi SAW ditanya tentang orang yang beramal kebajikan kemudian dipuji oleh manusia. Apa kata Nabi? Tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kabar baik yang disegerakan bagi orang mukmin. Rawahu Muslim. Qultu, Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan wa tamamu hadzal maqam yatabayyan fi syarhi hadits Abi Sa'id. Penjelasan yang lebih rinci lagi adalah pada hadisnya Abu Sa'id wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Bahwa Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi minal masiihid dajjal?" Maukah ku beritahu kalian tentang sesuatu yang lebih ku khawatirkan atas diri kalian daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal? Qalu bala, mau ya Rasulullah. Qal asyirkul khafi, yaitu syirik tersembunyi. Yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatah, saat seseorang salat dia indah-indahkan salatnya. Lima yara min nadhari rajulin, karena ada yang melihat dia, ada yang memperhatikan. Karena ada orang yang memperhatikan, maka diperindah salatnya. Rawahu Ahmad. Wa rawa Ibnu Khuzaimah dalam syarahnya, Ibnu Khuzaimah fi sahihihi meriwayatkan dari Mahmud bin Labid annahu qala kharaja alaina Rasulullah SAW faqala ayyuhan nas iyyakum wa syirkas sarair. Wahai saudara-saudara sekalian, waspadailah oleh kalian syirik batin. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Apa syirik batin itu? Syirik yang tersembunyi itu. Qala yakumu rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadhril rajuli ilaih. Sama maknanya ya. Fadzalika syirkus sarair. Tayib. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ini lebih beliau khawatirkan daripada Dajjal. Sepakat atau? Ya harus sepakat yang Nabi yang bilang. Cuma pertanyaannya, apakah syirkul khafi ini lebih berbahaya daripada Dajjal secara mutlak? Tidak. Tidak secara mutlak. Dia lebih berbahaya dari sisi apa kira-kira? Berarti ada beberapa sisi yang syirik khafi lebih bahaya daripada Dajjal, tapi ada yang sebaliknya. Kan gitu toh? Gitu kan maksud Antum? Nah, di sisi apa dia lebih berbahaya kira-kira? Susahnya dilawan. Dajjal lebih gampang dilawan. Hah? Hah? Apa? Dajjal belum mengalami. Nah, berarti itu Antum sudah nyerempet-nyerempet, cuman bahasanya kurang pas. Nah, apa? Gampang dan tampak dan tidak tampak. Kalau Dajjal kelihatan, kalau ini tidak kelihatan. Ya bisa. Artinya bagi orang yang tidak bertemu dengan Dajjal ini lebih berbahaya, karena hampir tidak ada yang terlepas dari syirkul khafi ini. Kalau Dajjal, hanya yang berhadapan dengan Dajjal saja yang terkena fitnahnya. Tapi kalau berhadapan dengan Dajjal, itu fitnahnya lebih besar dibandingkan dengan syirkul khafi. Karena mayoritas umat Muhammad SAW ini tidak bertemu dengan Dajjal. Ya kalau dihitung-hitung ya, dari zaman Nabi sampai akhir zaman, yang ketemu kan cuma akhir zaman aja. Iya kan? Berarti mayoritas umat Rasulullah SAW tidak ketemu dengan Dajjal, tapi ketemu dengan syirik khafi ini. Maka dari sisi ini lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ya. Taib. Qauluhu asyirkul khafi sammahu khafiyan li'anna sahibahu yuzhir anna amalahu lillah wa qad qasada bihi ghairah. Karena si pelaku ini menampakkan seakan-akan sholatnya tadi lillah, atau amalnya adalah untuk Allah, padahal maksud sebenarnya adalah untuk yang lain. au syarrakahu fihi bitazyini salatihi li ajli, atau dia persekutukan Allah dengan yang lainnya. Ada harapan untuk mendapatkan pahala Allah, tapi berhubung ini juga ada yang memperhatikan kesempatan, tak perbaiki sholatnya. Nah, memperbaiki sholatnya ini bukan karena mengharapkan pahala Allah, tapi karena dilihat orang. Jadi ada dua kemungkinan. Begitu ada yang melihat, atau dari awalnya ada yang melihat ini, wis, wah khusyuk banget, ya. Tapi ada kemungkinan lain, awalnya dia sholat biasa, loh kebetulan ada yang merhatikan, mulai dirubah niatnya sama dia. Dirubah ini bisa dirubah total, dia jadi lupa sama Allah, atau ada niat ganda di sini. Masih ada niat untuk Allah, tapi ketika itu dia perindah sholatnya supaya dipuji oleh yang memperhatikan, bukan supaya dipuji oleh Allah. Tadinya dia tidak amalkan sunnah-sunnah, diamalkan sunnah-sunnahnya. Tadinya dia sambil malas-malesan, jadi tegap berdirinya. Bukan karena mengharapkan Allah, tapi karena ada yang memperhatikan. Ini tasyrik kuningnya. Wala khilafa anna al-ikhlas syartun li sihhatil amali wa qabulih wa kadzalika al-mutaba'ah. Dan kita sudah sama-sama memaklumi, enggak ada yang mempermasalahkan tentang dipersyaratkannya ikhlas kalau amalan itu ingin diterima oleh Allah atau dianggap sah. Bedanya apa sah dengan diterima? Sah itu tidak dituntut untuk mengulangi, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu Allah memberikan pahala. Tapi kalau diterima itu pasti sudah sah. Sah plus dapat pahala itu diterima sama Allah. Itu lebih berat lagi syaratnya. Hanya orang-orang bertakwa yang diterima amalnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan di antara takwa adalah ikhlas. Qal jadi intinya seperti itu. Wa fihi masail. Al-ula tafsiru ayatil kahf, tafsir dari ayat surat Al-Kahfnya. Yang kedua, al-amrul azim fi raddil amalis salih idza dakhalahu syai'un li ghairillah. Perkara besar tentang tertolaknya amal saleh apabila tersusupi tujuan untuk selain Allah. Dengan perincian yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ada perinciannya. Intinya bisa kita buat kaidah mungkin seperti ini. Kalau ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang Allah memberikan iming-iming pahala akhirat dan juga pahala dunia, maka adanya tendensi duniawi yang bukan riya ya, yang bukan riya, itu tidak membatalkan amal tersebut. Nah, tidak membatalkan ini bukan berarti kemudian tidak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya, bisa ngurangi dia, bisa ngurangi. Bahkan kata sebagian ulama, kalau dia lebih mendominasi bisa batal. Misalnya gini, di antara faedah silaturahmi itu apa? Nambah umur, nambah rezeki. Tapi juga amal soleh kan. Amal soleh itu, kalau orang silaturahmi dia lebih mengharapkan panjang umur, panjang rezeki, tambah rezeki, daripada mengharapkan pahala dari Allah. Bagaimana status silaturahminya? Nah, ini yang dimaksud seperti ini. Kalau nilai tendensi duniawi itu lebih mendominasi, ini bisa membatalkan amal, bisa berdosa dia. Boleh ada niat duniawi, tapi jangan dia mendominasi. Tetap yang mendominasi harusnya niat cari pahala. Ya, kalau pengen cari duit ya kerja aja. Kerja kemudian apa gitu ya, jualan atau apa, niatkan untuk cari dunia 100% enggak apa-apa. Enggak dosa. Karena memang itu bukan ibadah mahdhah. Bukan emang ibadah-ibadah yang Allah anjurkan dan memiliki pahala yang besar. emang itu kerja muamalah 100% murni bisnis. Nah, kalau ini ada nilai ibadahnya, maka ibadahnya harus mendominasi. Karena ibadah itu tujuannya untuk akhirat. Sedangkan nilai-nilai dunia ini di dunia. Mestinya yang akhirat itu dijadikan tujuan utama. Dunia ini sekedar ngikuti. Jangan ibadah yang itu untuk kepentingan akhirat, untuk kemaslahatan akhirat, dijadikan wasilah untuk mencari dunia. Ini namanya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dari sisi ini, orang yang lebih mendominasikan niat duniawinya ketika dia bersilaturahmi atau ketika dia hijrah, kan hijrah juga ada iming-iming dunia. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Dia akan mendapatkan kelapangan di bumi hijrahnya. Sedekah juga begitu. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya kan? Ibadah-ibadah lain lah yang memang ada iming-iming maslahat duniawinya ini, jangan maslahat duniawi dijadikan sebagai niat utama. Kalau itu dibalik, berarti dia beribadah untuk cari dunia. Ini sudah masuk kategori zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ibadah itu lebih penting daripada dunia. Karena ibadah tujuannya untuk mengejar kemaslahatan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, jadi dia salah dari sini. Kalau itu yang lebih mendominasi. Nah kalau sama-sama berat, sama-sama nih 50-50 niatnya. Nah, Syekh Ibn Utsaimin mengatakan fihi nadhar. Ya ini perlu ditinjau ulang. Terancam enggak orang seperti ini? Dosa apa enggak? Tapi beliau mengatakan lebih berpotensi untuk dosa daripada untuk tidak dosanya. Alasannya sama dengan yang sebelumnya. Ini ibadah kok. Dia harusnya mendominasi, bukan disamakan. Ya, sesuatu yang hukum asalnya untuk mencari kemaslahatan akhirat, jangan disamakan dengan sesuatu yang semata-mata untuk mencari kemaslahatan dunia. Ini tidak menghargai ibadah. Jadi kita harus tahu apakah ibadah ini ibadah yang Allah mengaitkan pahalanya dengan sesuatu yang bersifat duniawi ataukah tidak. Kalau memang tidak pernah dikait-kaitkan sama Allah dengan sesuatu yang bersifat duniawi, berarti tidak boleh ada riya, tidak boleh ada niat selain mencari akhirat. Contohnya sholat. Ya, sholat misalnya. Atau shaum. Apa ada dalilnya apa? Terkait shaum, apakah ada ganjaran tertentu yang bersifat duniawi? Ah, ada enggak? Apa? Hadisnya dhaif, sumu tasihhu, puasalah kamu akan sehat. Tapi hadisnya dhaif. Ya, enggak sahih hadisnya. Salat ada enggak? Hah? Salat duha. Apa pahalanya? Rezeki. Kalau yang lain, ya hatta sholat itu misalnya ada, tapi sholat itu ya tertentu, jangan kemudian diberlakukan kepada semua sholat. Jihad boleh nggak diniati dengan niat yang lain? Boleh nggak? Ada kalanya loh ya. Nabi SAW pernah mengatakan mangqatala qatilan falahu salabu. Siapa yang membunuh musuhnya maka dia boleh mengambil semua harta yang dibawa oleh musuhnya itu. Misal musuhnya bawa granat 5 biji gitu ya, peluru, kemudian bawa sesuatu ya, harta-harta yang berharga, dia bisa dibunuh, boleh diambil semua. Tidak nunggu dibagi dulu. Nabi pernah memberikan opsi seperti itu. Ya, kemudian Salamah ibn al-Aqwa membunuh seorang musuhnya. Kata Rasulullah, lahu salabuhu ajma', katanya. Ya sudah, semuanya buat buat Salamah ini. Ya, senjata-senjata yang dibawa oleh musuhnya. Jadi ada kalanya, tapi harus hati-hati di sini. Jangan sampai itu mendominasi seseorang sehingga semata-mata karena antum tahu jihad itu volumenya besar loh. Besar, jangan dikira satu pucuk senapan itu murah. Bisa harganya sama dengan sepeda motor NMAX. Betul. Satu pucuk AK-47 yang asli itu bisa 10 ribu real Saudi. Ya, ini hampir 40 juta. Satu pucuk aja. Satu butir peluru itu harganya bisa 40 ribu. Satu butir. Agak besar sedikit kalibernya bisa seharga mobil. Mahal. Kendaraan perang, senjata itu mahal harganya. Ya. Jadi harus hati-hati. Walaupun Allah memberikan iming-iming bersifat duniawi, tapi tetap jangan sampai itu mendominasi. Dzikrus sabab al-mujib lidzalik wa huwa kamalul ghina. Kenapa kok Allah sangat tidak membutuhkan amalan yang mengandung syirik? Yaitu karena maha kayanya Allah SWT. Maha tidak butuhnya Allah SWT. Amal soleh aja gak butuh, apalagi amal gak soleh ya. Amal soleh aja gak butuh Allah SWT. Tidak semakin mengangkat statusnya Allah, tidak menambah kekuasaannya Allah. Amal soleh semua orang di dunia ini, seandainya tidak ada orang yang bermaksiat, semuanya beramal soleh dengan kualitas terbaik, itu tidak nambah kekuasaannya Allah. Karena Allah tidak butuh sama itu. Apalagi yang tidak soleh. Rabi'ah anna minal asbab annahu khairu syuraka. Di antaranya adalah karena Allah sebaik-baik sekutu. Jadi tidak pernah hitungan sama yang lainnya. Sudah buat yang lain aja. Oh ada juga yang lain ya, sudah buat yang lain aja. Gitu loh. Khaufun Nabi ala ashabihi minar riya, kekhawatiran Nabi SAW terhadap penyakit riya ini bagi para sahabatnya. Kalau sahabat saja yang imannya sudah seperti itu masih dikhawatirkan oleh Rasulullah, apalagi kita ya. Annahu fassara dhalika bi ayyu salliyal mar'u lillah. Nabi menafsirkan bentuk riya atau syirik khafi itu seperti orang yang sholat lillahi ta'ala. Bukan yang sholatnya dari awal li ghairillah loh ya. Enggak, sholatnya lillahi ta'ala. Kalau dari awal li ghairillah, ini jelas munafik ini. Bukan orang beriman, bukan. Dari awal dia li ghairillah, itulah yang sering dilakukan oleh orang-orang munafik. Ini enggak lillahi ta'ala awalnya. Lakin yuzayyinuha. Tapi dia perindah. Dia panjangkan, dia fasihkan bacaannya, dia tepatkan gerakan-gerakannya sesuai dengan kitab sifat sholat Nabi. Karena lagi dinilai, misalnya ini tes ujian, tes praktek. Ya, habis itu dipraktekkan lagi enggak? Angel ya, ini dites ya. Ikhlasnya susah ya, kalau dites itu. Salat dulu. Taib, sudah selesai kok. Jadi ini beberapa faedah tentang bab maja'a firriya ini. Dan ada tambahan faedah dari syarih di sini. Wa fil hadits minal fawaid syafaqatun nabi ala ummatihi. Rasa belas kasihnya Nabi terhadap umatnya dan tulusnya Nabi dalam menasihati mereka. Dan bahwasanya riya itu lebih beliau khawatirkan menjangkiti orang-orang soleh. Fitnahnya riya itu lebih beliau khawatirkan bagi orang-orang soleh daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Nah kalau orang-orang soleh, awliya Allah, para pemimpin umat itu beliau khawatirkan, padahal mereka ini orang-orang berilmu, orang-orang yang taat kepada Allah, beliau khawatirkan kalau-kalau terkena fitnah riya, apalagi yang jahil. Nah, kalau hari gini ada orang jahil merasa bangga dengan kejahilannya. Gimana gitu loh. Maka mereka lebih rentan lagi, lebih berpotensi lagi untuk tidak punya amal soleh, karena ilmu tidak ada, iman pas-pasan. Ya, mau beramal nggak ngerti sunnahnya, sudah beramal di tengah-tengah dari awal niatnya tidak jelas, lebih lagi mereka menjadi terancam bahaya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika sholat kita berdoa kepada Allah, tapi doa tadi kita meminta perkara dunia yang bisa menyelamatkan akidah kita? Misal ketika sujud kita berdoa supaya dilancarkan perjalanan kita untuk berpindah ke sebuah kota yang agamanya lebih baik, supaya terhindar dari fitnah. Ini tidak ada masalah ya, karena ini kan wasilah untuk tujuan. Ya, al-wasail laha hukmul maqasid. Wasilah itu dihukumi sebagaimana hukuman hukum maksudnya. Maksudnya untuk mencari ridha Allah, ya ini lebih baik beribadah, terhindar dari fitnah, itu maksud yang syar'i. Wasilahnya apa? Kita harus pindah. Nah, supaya bisa mewujudkan tujuan itu, ya kalau kecelakaan di tengah jalan mati ya percuma. Kan enggak jadi terwujud gitu loh. Jadi ini enggak ada masalah di sini ya. Bagaimana hukumnya orang tua yang mendidik anaknya dengan iming-iming dunia? Misal kalau puasa full dapat uang dan lain-lain. Asalkan tidak dibiarkan seperti itu seterusnya, namun ini sebagai bentuk latihan. Kemudian nanti setelah dia sudah mulai agak dewasa, diberi pengertian tentang hakikat dari ibadah itu harusnya seperti apa dan bagaimana kita mengelola niat, ya mudah-mudahan tidak mengapa ya. Tapi kalau hanya dididik dengan iming-iming dunia saja dan dibesarkan dengan konsep pendidikan seperti itu, saya khawatir nanti dia terdidik untuk mengharapkan dunia, tidak ada harapan pahala di akhirat, dan ini bahaya. Bagaimana kita menghindari rasa mengharap duniawi jika dari awal menjadi motivasi melakukan amalan tersebut? Ya dengan dilatih ya. Mungkin awalnya ada tendensi duniawi, tapi kalau seseorang tidak bisa bergerak dengan tendensi akhirat 100%, maka bolehlah dia mencoba ini. Qala Sufyan ats-Tsauri, talabnal haditsa li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah. Kami dulu awalnya mencari hadis itu li ghairillah, tapi ujung-ujungnya kami dipaksa oleh ilmu yang kami dapatkan ini sehingga akhirnya lillahi ta'ala. Jadi sekedar sebagai wasilah awal saja untuk memotivasi menggerakkan pertama kalinya, insyaallah tidak mengapa. Tapi ya kita berharap dengan rajin beramal, kemudian semakin lama kualitas amal kita makin baik dari sisi keikhlasannya. Bagaimana jika orang tua yang menceritakan rutinitas ibadahnya kepada anaknya, begitupun sebaliknya dengan tujuan untuk saling mengingatkan dan menyemangati dalam beribadah? Karena memang keluarga tersebut masih awal-awal hijrah dari kejahilan, apakah tersebut termasuk sunnah? Jadi menceritakan untuk menyemangati. Kalau dianggap apakah termasuk sunnah, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Hah? Oh mungkin sum'ah ya. Ya mungkin juga sum'ah. Mirip sih tulisannya. Baik. Kalau termasuk sum'ah, ya niatnya juga dilihat ya. Niatnya semata-mata supaya orang lain tahu ibadahnya ini bagus, kemudian dipuji-puji, titik di situ, atau niatnya menyemangati. Kalau di sini pertanyaannya kan untuk mengingatkan dan menyemangati dalam beribadah. Enggak masalah. Ini seperti in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa ya khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian itu sangat baik. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian lebih dan kalian berikan kepada fuqara itu lebih baik lagi. Ada kalanya orang menampakkan sedekah dalam rangka memberikan contoh, membuka, membuat sunnah hasanah. Ini kalau dia ikhlas, saya ingin supaya orang-orang mengikuti dan saya bisa mendapatkan pahala mereka yang mengikuti ini. Ini sangat dianjurkan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bihi man amila biha min ba'dihi la yang kusudalika min ujurim syai'an. Hadis ini asbabul wurudnya adalah ketika Nabi menggerakkan, memotivasi para sahabatnya untuk sedekah terhadap orang-orang suku Mudhor yang berkunjung ke Madinah dalam kondisi sangat mengenaskan, memprihatinkan. Yang pertama kali datang membawa sesuatu dengan tangannya ini, ya, gandum atau apa makanan ya, dengan kedua telapak tangannya sampai kesulitan, penuh berisi makanan diletakkan di depannya Rasulullah SAW. Setelah itu orang berlomba-lomba. Nah, Nabi mengomentari perbuatannya orang yang memprakarsai ini dengan mengatakan seperti itu. Siapa yang mengajarkan atau memulai sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dirinya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi tidak termasuk sum'ah, karena tujuan utamanya bukan supaya dipuji, tapi supaya diikuti amal solehnya ini. Yang namanya ngajar kan begitu toh. Mendidik gimana kalau nggak pakai itu? Nggak nyontohkan gimana? Mau jadi seorang pendidik? Nggak bisa ya. Emang caranya begitu, memberikan kudwah, teladan yang baik supaya diikuti, bukan supaya dipuji-puji saja. Ya, kalau ada setelah itu ada yang muji dia, dia nggak mengharapkan pujian kok. Tidak menjadikan pujian itu motivasi dia. Ya, motivasi dasarnya bukan itu. Bagaimana caranya agar senantiasa ikhlas dalam mengajar, terutama mengajar ilmu agama, agar tidak belok niat di tengah jalan, terutama ketika sedang terhimpit ekonomi lalu diberi mukafa'ah dalam kurung, tapi awalnya kita tidak mengharapkannya. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Semoga taib. Ya, pertama berdoa, banyak-banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Kemudian kita mengetahui hakikat dari apa yang kita lakukan itu hukumnya apa. Orang kalau tidak tahu status dari apa yang dia lakukan ini hukumnya apa, dia akan mungkin dihinggapi perasaan was-was, dihinggapi perasaan syak terus, tidak tenang, dan itu bisa berakibat negatif. Dalam kondisi tertentu bisa berakibat negatif. Akhirnya dia mending saya tidak usah ngajar aja deh, saya takut riya. Padahal apa yang dilakukan ini tidak ada hubungannya dengan riya sebetulnya. Tapi kan dia nggak ngerti ilmunya, dia merasa itu adalah bagian dari riya, sehingga sebaiknya saya tinggalkan. Terkait dengan mengajar, ya, yang rajih dalam bab ini, dalam masalah ini, bolehkah mengambil upah untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama? Ditinjau dari dua sisi. Pertama, dari sisi ada nggak sih dalil yang mengharamkan? Oh, mungkin ada, tapi tidak sesoheh yang membolehkan. Yang mengharamkan ini dalilnya orang yang apa namanya mengajarkan ilmu kemudian dihadiahi apa kalau nggak salah dua busur ya atau apa gitu. Nabi mengatakan itu busur dari api atau sesuatu yang akan menjadi siksaan buat dia di neraka. Ini hadisnya dhaif. Yang sahih justru hadisnya orang yang meruqyah. Ya. Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla fi sahihain atau fi sahih al-Bukhari. Jadi dia mengajarkan atau membacakan surat Al-Fatihah dalam rangka meruqyah. Kemudian dia minta supaya diberi sekian ekor kambing kalau sembuh. Dan ternyata sembuh, dia mendapatkan itu. Dan Nabi tidak mengingkari. Nabi tidak mengingkari upah yang didapat karena dia meruqyah. Dan ruqyah itu apa sih? Membacakan Al-Quran, mengobati dengan cara membacakan Al-Quran, memanjatkan doa-doa agar yang sakitnya disembuhkan oleh Allah SWT. Jadi melakukan sesuatu yang ada manfaatnya. Mengajarkan ilmu kan ada manfaatnya. Antum ngajar tahsin, itu walaupun isinya ngaji, yang mengucapkan kata demi kata, tapi ini adalah sesuatu yang mengandung manfaat. Nah, upah ini bukan ditujukan kepada ngajinya, tapi kepada manfaat yang didapat oleh orang yang belajar. Walaupun isinya mungkin ibadahnya ngaji, ngajar tahsin itu isinya ngaji, atau misalnya orang jadi dia punya sanad untuk mendapatkan sanad qiraah ini dia harus setor kepada syekhnya. Tugasnya syekhnya apa? Dengerin diperhatikan tajwidnya, kalau salah diperhatikan, dikoreksi sedikit, sudah selesai. Tapi si thalib ini dapat manfaat enggak? Dapat. Jadi bukan dia ini memungut biaya karena dia melakukan ibadah berupa menyimak bacaan Al-Quran, bukan. Tapi karena dia mengadakan sesuatu atau mengajarkan sesuatu atau meluangkan waktunya, memberikan konsentrasi perhatiannya dia untuk sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Jadi yang dijual itu manfaatnya, bukan ibadahnya yang dijual. Paham ya? Nah, di sisi ini mau tanya. Ngundang ustadz bertarif, jadi dia mencat, saya tidak mau datang kecuali dengan biaya sekian. Ini beda. Itu Imam Ahmad terkait dengan masalah itu, beliau pernah ditanya, ada orang yang mengatakan saya tidak akan ngimami sholat kecuali dengan bayaran 1 dinar. Apa? Waman yusalli khalfa hadza? Siapa sih yang mau sholat di belakangnya imam kayak gini? Buat apa sholat di belakang imam seperti itu? Jadi beda antara seseorang yang diberi tanpa mempersyaratkan saya hanya mau kalau diberi sekian, dengan orang yang tidak mempersyaratkan. Ya. Kalau nggak dikasih sekian nggak maunya kenapa? Apakah karena misalnya nggak cocok buat ongkosnya? Nah, ini lain cerita. Ada sebagian salaf muhaddis namanya Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain. Beliau tinggal di Makkah sana, anaknya banyak, tanggungannya juga besar. Kalau beliau menyibukkan diri dengan cari ma'isyah, maka tidak akan ada majelis hadis. Padahal hadis-hadisnya sangat diperlukan. Dan beliau minta bayaran, tapi kecil sekali bayarannya. Itu aja disindir oleh ulama-ulama yang lain. Lianu ya'khudul hujra ala tahdif wa kana ya'khud syai'an yasiran. Kata beliau, bagaimana saya enggak minta? Ini ada 13 orang yang harus saya nafkahi di rumah. Saya enggak punya roti. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka ini berbeda dengan orang yang sudah berkecukupan tapi memang dia tamak. Dia ingin menjual gitu loh. Enggak sekian saya enggak mau datang. Padahal kalau sekedar mau mengganti operasional, berapa sih operasionalnya? Gitu. Jadi ini beda-beda tergantung kasusnya seperti apa, niat dia juga bagaimana. Memang yang lebih, kalau bicara lebih baiknya adalah seseorang punya mata pencaharian lain. Tapi kan tidak semua orang bisa gitu loh. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjadi pengusaha, untuk mendapatkan gaji dari negara, misalnya dari Baitul Mal. Dulu ada Baitul Mal, Masya Allah makmur. Semua ulama diberi jatah dari Baitul Mal zamannya khulafa. Tapi setelah ini hilang, mau tidak mau mereka mandiri dengan profesinya sendiri-sendiri. Ketika seorang yang berilmu itu ilmunya dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian dia menyibukkan diri dengan talabul ma'ash, otomatis manfaatnya akan berbeda dengan apabila mereka ini ta'awun, kemudian memberikan mukafa'ah agar yang bersangkutan ini bisa maksimal di situ. Bukan berupa mempersyaratkan loh ya, pasang tarif. Ini bukan untuk sesuatu yang dijual dengan tarif tertentu, bukan. Kalau mau dijual, apa sih yang mau dijual? Kan enggak jelas akadnya ini apa, enggak jelas loh. Paling kan bisa-bisanya hanya ijarah. Ijarah itu dia menyewakan misalnya waktunya ini. Saya mengisi waktu sekian. Ala kulli hal la yang bagi idza kana ala wajhil ishtirak. Enggak boleh kalau bentuknya mempersyaratkan. Tapi kalau tidak mempersyaratkan tidak mengapa. Bahkan ada hadis lain, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Ini sudah terkait dengan riya di media sosial, upload foto tentang prestasi, kegiatan yang bermanfaat agar orang-orang bisa terinspirasi dari kita, bukan upload tentang ibadah dan semacamnya. Apa nasihat Ustaz? Innamal a'mal binniyat. Ya, niatnya apa di situ? Kemudian apakah semua itu harus di-share? Karena apa? Karena orang akan lebih susah untuk menjaga keikhlasan ketika amalnya diketahui oleh orang lain, padahal dia bisa sembunyikan, daripada kalau amalnya memang tersembunyi, tidak ada yang tahu. Ya, lebih mudah dia menjaga keikhlasan ketika amalnya ini tersembunyi, dari awalnya tersembunyi. Makanya Hudzaifah radhiyallahu anha pernah ditanya, radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang, saya ini khawatir saya masih punya sifat kemunafikan. Qal asallaita idza khalauta asallaita idza khalauta wastaghfarta idza adznabta. Apakah kamu masih sholat tatkala kamu hanya sendirian, tidak ada yang melihat, dan kamu masih minta ampun kepada Allah apabila kamu berbuat dosa? Qala na'am. Iya, saya masih sholat walaupun tidak ada yang melihat, dan saya masih minta ampun sama Allah terhadap dosa-dosa saya. Qala idhab fama ja'alakallahu munafiqah. Ya, semoga Allah tidak menjadikanmu orang munafik. Ya, jadi al-khalwah, ibadah saat seseorang ini sedang sendirian, itu membantu seseorang untuk terbebas dari riya, untuk terhindar dari nifak. Karena munafik itu salah satu cirinya adalah dia semangat kalau bareng-bareng. Hanya semangat kalau bareng-bareng. Kalau enggak bareng-bareng, hilang semangatnya itu. Nah, ini harus kita tanggulangi ini, kebiasaan ini, dengan memperbanyak ibadah-ibadah sir. Tiap ibadah itu, tiap jenis ibadah itu ada yang bisa, bahkan enggak cuma bisa ya, kadang harus diketahui orang, seperti kebiasaan laki-laki sholat berjamaah di masjid. Ini harus diketahui karena ini adalah alamatul iman. Tapi kan itu hanya berlaku untuk sholat fardu toh. Apakah sholat sunnah juga dianjurkan berjamaah di masjid? Di masjid dianjurkan? Tidak, bahkan di rumah. Di rumah dianjurkan. Ada shaum yang harus diketahui oleh orang bahwa kita shaum saat itu, yaitu shaum Ramadan, karena ini rukun. Tapi kalau puasa sunnah, kebiasaan para salaf bahkan merahasiakan, bahkan menampakkan seakan-akan dia tidak puasa. Bukan bohong, tidak. Tapi supaya tidak diketahui. Jadi dia ini puasa, tapi bangun tidur mulutnya dibasahi pakai air, kan tidak batal membasahi mulut. Ya. Kemudian keluar bawa roti dua, dikira sama istrinya ini buat sarapan, padahal dikasihkan orang di tengah jalan. Ya. Ada yang bertahun-tahun seperti itu, tidak ada yang ngerti kalau dia ini rajin puasa, berusaha disembunyikan. selagi itu bukan sesuatu yang wajib diketahui, sembunyikan. Sedekah, ya, termasuk yang menaungi seseorang di akhirat adalah tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, menyembunyikan sedekahnya sampai seakan-akan tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Nah, kalau kita ingin terhindar dari bahaya riya, bahaya sum'ah, perbanyak amalan-amalan yang itu menjadi rahasia kita dengan Allah saja. Insyaallah nanti yang zahir-zahir ini tidak akan berpengaruh buruk terhadap yang sir. Tapi kalau amal kita semuanya kita share, ya mungkin kita bilang niat kita begitu, apa ya? Mau sampai sekuat apa kita bisa bertahan? Ya, para salaf itu lebih baik imannya dari kita, lebih bertakwa kepada Allah. Itu aja mereka berusaha menjaga ada sesuatu yang merupakan simpanan mereka, tidak ada yang tahu. Supaya benar-benar tidak ada yang diharapkan kecuali Allah SWT. Ya, karena syaitan itu pintar masuknya. Talbis iblis itu pintar. Awalnya mungkin begini, tapi lama-lama dia menyimpang. Dapat orang like, alhamdulillah 2000 like. Kok sepi komentarnya, sedih dia. Nah, itu sudah mulai penyakit. Kok enggak ada yang komen ya? Jadi tetap usahakan kita punya simpenan. Kami sudah lama mendambakan anak, sudah ikhtiar melalui dokter, obat dan lain-lain, tinggal ruqyah yang belum. Sebenarnya hukum minta ruqyah itu makruh atau haram? Kalau minta ruqyah dengan i'tiqad si fulan ini memang memiliki pengaruh besar untuk terkabulnya keinginan itu, misalnya ruqyah buat orang yang ada masalah seperti ini dan dia mengharapkan kalau diruqyah sama fulan insya Allah punya anak, nah ini bahaya, ini meracuni tawakal. Tapi kalau itu hanya sebab, hanya wasilah minal wasail, tidak mengapa, ya, tidak mengapa di sini. Tapi yang penting antum harus tahu bahwasanya ruqyah itu hakikatnya adalah doa. Doa itu terkabul tidaknya itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi terkabulnya doa adalah ketulusan yang berdoa. Kalau doa itu untuk kepentingan diri kita, siapa yang lebih tulus daripada diri kita sendiri? Apa orang lain tuh ya demikian perhatian sama kita, seperti kita memperhatikan nasib kita. Kita paling hanya minta-minta aja atau belum tentu didoakan sama dia. Gitu ya, mungkin dia kan ya saya doakan basa-basi aja biar antum enggak gelo gitu kan. Padahal Nabi SAW tidak mengajarkan seseorang untuk minta didoakan kepada orang lain. Ngajarkan enggak? Ya, tapi boleh. Cuman bukan disunnahkan. Karena apa? Doa itu kan ibadah. Dan Allah senang kalau kita doa. Nah, yang dikhawatirkan kalau orang ini menggantungkan hatta doanya aja orang lain yang suruh doakan. Itu nanti akhirnya dia malas untuk berdoa buat kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua dia bersandar, dia mengharapkan doa orang lain. Nah yang dimintai doa juga terkena fitnah. Masya Allah ini banyak orang minta doa, doa saya ini ampuh berarti. Ya, itu karena apa? Karena orang sering minta doa, coba gak ada yang minta doa sama dia. Ya, insya Allah dia tidak akan tergelincir ke arah sana. Jadi itu sisi negatifnya kalau seseorang mengharapkan minta diruqyah dari orang lain. Ya, kecuali dalam kondisi memang dia ini kesurupan, ya, dia tidak bisa, dan orang sekitar nggak ada yang ngerti doakan tuh bagaimana, nggak ada yang bisa baca doa misalnya, nggak ada yang bisa meruqyah, ilmu ruqyah nggak punya, ini lain. Tapi kalau talibul ilm antum ngerti doa-doa, ya bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita sendiri yang berdoa, ya, itu lebih terhindar dari adanya harapan kepada sama makhluk. Ana punya rumah makan, apakah saya wajib membuat sekat antara laki-laki dan perempuan? Ya, lebih baik ya, dibuat sekat itu lebih baik. Saya gak bisa katakan itu wajib atau karena itu juga gak bisa batasi kan siapa yang masuk ke situ. Atau bisa dibatasi? Gak bisa dibatasi. Gak laku nanti kalau dibatasi. Tapi paling tidak beri fasilitas untuk bisa apa namanya, seseorang itu memiliki privasi lah di situ. Bagi orang yang mau makan di situ, insya Allah kalau dia ini orang yang apa namanya, ingin menghindari ikhtilat, ya dia paling beli dibawa pulang ke rumah. Tergantung juga sih ya, tergantung antum mau jualan di lokasi mana. Misalnya mau jualan di lokasi-lokasi yang banyak orang-orang yang ingin menerapkan sunnah di situ, ya sediakan ya buat mereka supaya mereka bisa nyaman di situ. Tapi kalau antum jualan di tempat-tempat yang memang tidak mengindahkan seperti itu, mending enggak usah dikasih tempat sekalian, jual makanan aja buat dibawa pulang ya, karena kalaupun dikasih sekat nanti malah buat mojok, buat pacaran ya. Nanti bagaimana kalau dipakai pacaran? Nah ini jadi muskilah lagi di sini ya. Apa mau diperiksa KTP-nya satu-satu? Saya punya pegawai laki-laki dan perempuan, saat masak atau melayani pelanggan terjadi ikhtilat, apakah saya bermaksiat? Nah kalau antum mau yang ideal ya, mau yang ideal ya memang dipisah, tempat perempuan sendiri atau tempat keluarga sendiri. Keluarga itu yang ada suami ada istrinya ya. Tempat yang bujang-bujang sendiri, cuman ya apa bisa apa enggak itu enggak tahu saya. Kalau mau idealnya ya begitu idealnya. Supaya enggak ikhtilat bagaimana ya, imma sulit emang sih. Apa pertimbangannya mempekerjakan perempuan? Apa kelebihannya? Hah? Teliti. Hah? Apa? Rapi. Enggak, yang kelebihan perempuan yang tidak bisa digantikan oleh karyawan laki apa di sini? Nah, ya kalau tujuannya gitu bahaya itu. Kalau enggak ada sesuatu yang merupakan apa ya istilahnya, satu-satunya skill yang hanya dimiliki oleh wanita dan ini sangat berkaitan dengan bisnis itu, berarti ini bisa digantikan. Karena hukum asalnya wanita itu bukan untuk berinteraksi dengan laki-laki dalam waktu yang lama ya, melain-lain jenis, bukan. Ini merubah fitrah wanita ya, merubah fitrah wanita. Itu pasti akan terjadi fitnah, pasti ada ikhtilat dan lain-lain gitu loh. Jadi misalnya dia khusus bagian pembukuan, dia hanya menerima laporan keuangan. Kalau perlu jangan jadi kasir. Kasir ini kan juga tatap muka, atau dia bagian pembukuan saja, atau bagian misalnya apa? Masak atau ngeracik, misalnya ngeracik bumbu saja. Kalau ini restoran gitu ya. Ya intinya kita berusaha semaksimal mungkin agar wanita ini tidak banyak berinteraksi dengan laki-laki, kecuali kalau memang itu sifatnya tidak bisa dihindari dan dalam tempo yang singkat. Tempo yang singkat itu seperti pergi ke pasar, belanja-belanja, selesai pulang, set. Nah, tapi kalau melayani ini kan terus dari jam sekian sampai jam sekian, dan pengunjung itu kan gak bisa dibatasi, kecuali kalau memang antum pisah perempuan masuknya sini, laki masuknya sini. Perempuan khusus perempuan, laki khusus laki. Ini lain cerita. Tapi ketika itu terjadi percampuran terus, ini ikhtilat yang terjadi di sini. Yes, jangan sampai kita ini memfasilitasi mereka untuk bekerja di tempat-tempat yang ikhtilat seperti itu. Makanya saya tanya tadi, apa sih yang mengharuskan perempuan itu direkrut sebagai karyawati? Toh fisiknya kuat laki, ya kan? Masak juga pinter laki-laki, chef-chef tuh laki malahan. Apa sekarang kelebihan yang mengharuskan mempekerjakan perempuan? Tidak ada. Apakah diperbolehkan menghafal Al-Quran dengan cara mendengarkan murattal Quran sambil melihat mushaf, karena cara itu lebih mudah mendengarkan dan melihat hukum tajwidnya? Boleh, tidak ada masalah. Saya pernah menjadi imam ketika sholat, ketika itu bisikan riak terus apa ini di benak saya, dan saya menjadi takut dan gemetar ketika membaca ayat-ayat Al-Quran ketika imam. Apakah itu riak, dan bisikan riak itu pun menjadi jadi ketika usai salat? Kalau antum ada kekhawatiran terhadap riak ini, itu menunjukkan adanya perlawanan. Ya, ini bukan menunjukkan bahwa antum merasa enjoy, kan antum merasa tidak nyaman justru dengan adanya riak ini. Insya Allah itu tidak akan membahayakan. Ya, antum minta kepada Allah, kemudian perbanyak amalan-amalan sir. Ini kan imam. Kalau tidak ada yang imami, tidak ada sholat berjamaah. Jangan kemudian malah terus daripada saya riak, saya enggak mau ngimami. Jangan. Tapi antum perbanyak sholat-sholat sunnah di rumah yang antum sendirian, antum bisa lebih ikhlas di situ. Apakah termasuk riak jika amalan itu diceritakan kepada orang tua, niatnya kalau orang tua atau kegiatan anaknya, misal yang dikirimkan orang tua sebagian disedekahkan, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyenangkan orang tua dan untuk mengharap pahala dari Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau orang tua tidak minta laporan, lebih baik antum tidak usah melaporkan seandainya itu memang tidak menjadikan orang tua khawatir, ya. Bagaimana peran apa ini, orang yang berpengaruh atau influencer, apakah termasuk riya? Misal qori muda melantunkan ayat suci agar banyak pemuda mau baca Al-Quran dan mengurangi musik, ya, itu kembali kepada niatnya. Nah, niatnya dia ini lillahi ta'ala, untuk menarik orang agar meninggalkan dunia-dunia musik, dunia yang haram itu, ataukah ada tujuan lain agar untuk mencari popularitas, untuk dianggap dipuji suaranya yang indah, dijadikan idola dan lain-lain, ya, tergantung niatnya. Ada pernyataan bahwa anak ini sakit terkena virus atau penyakit tertentu karena tidak diimunisasikan, dalam gurung atau dengan kalimat yang semisal. Satu, bagaimana apabila yang berkata orang awam dengan latar belakang ahli medis? Dari mana dia bisa memastikan itu? Dari mana? Kalaulah penyakit itu karena tidak imunisasi, berarti yang sudah imunisasi enggak boleh sakit dong. Kenyataannya gitu enggak? Bisa sakit juga kan? Berarti kan tidak semata-mata karena imunisasi, tapi karena pengaruh-pengaruh lain juga. Yang kedua, bagaimana apabila secara ilmiah pun seandainya tidak imunisasi dijadikan sebagai sebab utama, itu enggak ilmiah. Itu tidak ilmiah. Bagaimana apabila yang berkata orang yang paham agama dan paham sunnah tapi memiliki latar belakang ilmu medis? Ya mungkin dia mengaitkan barangkali ini sebabnya karena tidak diimunisasi. Tapi bukan semata-mata karena itu. Ya, ada hukum sebab akibat, tapi tetap sebab itu tidak akan mengakibatkan kecuali kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang mengaitkan ini sebabnya ini, bukan berarti itu independen menyebabkan hal tersebut. Tapi karena Allah mengizinkan juga. Ya. Sehingga ketika orang yang diimunisasi juga jatuh sakit, mau bilang apa dia? Ya pasti kan cari sebab yang lain toh. Nah, berarti jangan memastikan. Jangan memastikan ini semata-mata kan seakan-akan enggak ada sebab lain. Belum tentu. Itu hanya sejauh yang dia tahu berdasarkan ilmu yang ada pada dia, imunisasi itu bisa mencegah. Tapi masalahnya akurasinya, hasil kajian dia ini sejauh mana? Apa yang dia jadikan sebagai rujukan untuk memiliki kesimpulan seperti itu? Kalau penelitian orang lain, sejauh mana itu akurat? Objeknya sama enggak? Nah, ada orang farmasi cerita kepada saya, yang namanya penyakit itu, vaksin itu macam-macam strainnya, jenis penyakitnya ini macam-macam. Ada yang cocok di satu tempat, tidak cocok di tempat lain. Ya, misalnya penyakit ini jenisnya tipe ini, dibuatlah vaksin untuk menangkal penyakit itu, diekspor ke negara lain, padahal di sana tipenya lain lagi. Ya, mau divaksinasi sama aja, wong penyakitnya beda, nggak cocok ke sana, gitu loh. Kemudian kekhawatiran terhadap serangan penyakit itu, ada kalanya ini juga nggak lepas dari unsur bisnis. Pabrik-pabrik itu mereka punya niat bisnis juga gitu loh, sehingga mereka mungkin bisa saja membuat propaganda, memblow up tentang bahaya penyakit ini, penyakit itu, atau malah mereka sendiri yang bikin penyakitnya. Bisa saja toh. Bisa saja. Kayak virus sama antivirus kan gitu. Buat antivirusnya laku, buatlah virus. Ya, apa hati antivirus ini? Ya, mereka sudah siapkan nih antivirusnya, dijual lagi. Ya, kita hanya bicara kemungkinan itu ada gitu loh. Wong mereka ini orang kafir kok, enggak takut sama Allah. Apa yang buat itu ngaji sunnah semua, yang buat vaksin. Enggak toh? Enggak gitu loh. Ya yang mempropagandakan ngaji sunnah, tapi yang buat bukan dia, yang buat orang lain. Dari sisi itu juga perlu kita kaji sejauh mana penyakit ini memang benar-benar mengancam kesehatan suatu masyarakat. Kemudian dari sisi proses pembuatan vaksinnya ini, syar'i enggak, halal enggak. Nah, itu yang kadang jadi perdebatan lagi. Kemudian setelah divaksin, ada enggak kajian yang benar-benar ilmiah bahwa ini memang berpengaruh benar? Jadi sebelum divaksin, penduduk desa ini dalam satu tahun yang kena penyakit polio sekian ribu. Setelah divaksin, setahun berikutnya jauh berkurang. Nah, oke lah, ini bisa jadi acuan, berarti memang bermanfaat ini vaksinnya. Tapi dicek juga apakah ada perubahan pola hidup enggak gitu loh. Jadi dengan pola hidup yang sama, dengan kebiasaan buruk yang sama, vaksin ini berpengaruh positif. Jadi, seandainya ini bisa dirubah dengan cara lain, tidak harus dengan vaksinasi misalnya, dan ternyata juga memberikan pengaruh yang baik, berarti bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencegah gitu loh. Ini satu dari sekian. Bisa dicegah dengan cara yang lain. Artinya kenapa harus diklaim sebagai ini gara-gara enggak diimunisasi atau enggak divaksinasi. Karena bukan anti vaksin, bukan cuman kita berpikir kritis gitu loh. Kita melihat dari banyak sisi. Bagaimana hal tersebut apabila dikaitkan dengan makna tawakal, ikhtiar dan takdir. Enggak masalah kalau memang terbukti. Ini kan pembahasan kita kan masih sifatnya probability gitu loh. Ada kemungkinan ini ada unsur bisnisnya, ada kemungkinan itu strain penyakitnya beda, ada mungkin okelah ini memang manfaat, tapi ada masalah di situ, mengandung barang haram misalnya. Mau dipakai juga enggak? Dipakai dalam kondisi darurat, enggak boleh. Dalam kondisi tidak darurat mengkonsumsi sesuatu yang haram atau yang mengandung sesuatu yang najis. Darurat ini sejauh mana? Perlu kajian lagi. Jadi kalau memang terbukti itu manfaat, tidak bertentangan dengan tawakal. Karena tawakal itu menempuh sebab-sebab dengan tetap menggantungkan harapan terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah kalau memang terbukti bermanfaat. Bolehkah ketika muncul riya ingin dipuji dan lain-lain menggantinya dengan ingin dipuji Allah di hadapan para malaikat? Boleh dong, bagus. Ada mungkin bisa jadi trik ya. Kalau ingin dipuji manusia, antum berhayal begini. Ini bukan sunnah, bukan, cuman trik aja gitu ya. Jangan diklaim sebagai sunnah, bukan loh ya. Ini trik aja. Antum bayangkan diri antum ini pergi ke luar angkasa sana. Ya, mungkin antum lihat dunia ini sekecil apa. Ya, bayangkan kalau antum sholat di tengah lautan manusia, ngimami mereka. Wah, Masya Allah ya, saya jadi imam untuk sekian banyaknya. Coba antum bayangkan antum pergi ke bulan sana, antum lihat bumi dari arah daerah bulan, betapa kecilnya bumi. Dan betapa kecilnya lautan manusia itu dibandingkan bumi. Ridho mereka mau kita harapkan. Bagaimana dengan yang menciptakan mereka, jagat raya ini, yang demikian besarnya ini? Apakah kita lebih mengharapkan ridhonya makhluk-makhluk yang lemah itu, yang hanya dalam sesaat mereka bisa habis semua? Ataukah kita lebih mengharapkan ridhonya Rabbul Izzati wal Jalal, Rabbul Alamin? Makanya orang-orang yang berbuat syirik itu, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Ya. Mereka tidak menempatkan Allah pada tempat yang layak. Kok Allah mau dipersekutukan dengan siapapun, enggak ada apa-apanya siapapun itu. Padahal bumi ini di dalam genggamannya Allah. Seluruh bumi digenggam oleh Allah SWT. Bayangan besarnya kayak apa Allah bisa menggenggam bumi. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Dan langit-langit yang demikian luas ini, jagat raya itu dilipat dengan tangan kanannya. Tidak ada artinya. Apalagi manusia. Manusia ini ya Allah kayak apa, mau dibandingkan satu tetes air di tengah samudra gitu ya mungkin ya. Tidak ada artinya gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi trik untuk menghindari riya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.